namun tidak seperti orang yang telah kafir terhadap Allah dan hari akhir. Ibnu Abbas pernah ditanya dengan pertanyaan yang serupa, lalu beliau menjawab, maka ia telah kufur dengan perbuatannya, namun tidak seperti orang yang kafir terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Imam Ibnu Abil Izzah Al-Hanafi rahimahullah berkata, harus dipahami bahwa berhukum dengan selain hukum Allah terkadang merupakan kekufuran yang mengeluarkan dari Islam, terkadang bisa berupa kemaksiatan besar maupun kecil. Menjadikan kekufuran di situ mungkin sebagai bentuk kiasan, mungkin juga menjadi bentuk kufur kecil menurut kedua pendapat yang terdahulu. Hal itu tergantung pada kondisi orang yang berhukum. Apabila ia berkeyakinan bahwa berhukum kepada hukum Allah itu tidak wajib, atau dia boleh memilih antara berhukum dengan hukum Allah atau tidak, atau ia meremehkannya padahal ia yakin bahwa itu adalah hukum Allah, maka hal itu adalah merupakan kekufuran yang besar. Namun apabila ia yakin akan keharusan berhukum kepada hukum Allah dalam konteks yang terjadi, ia juga menyadari hal itu sementara ia melenceng, sedang ia tahu bahwa dengan itu ia berhak disiksa, maka orang yang bermaksiat itu disebut kafir, namun dalam bentuk kiasan saja atau kufur kecil. Tapi kalau ia tidak mengetahui hukum Allah, sementara ia sudah berusaha dan mengerahkan segala potensi untuk mengetahui hukum Allah, namun ia keliru, maka dia dianggap bersalah. Ia tetap mendapat satu ganjaran untuk ijtihadnya, sedangkan kesalahannya terampuni. Poin kelima. Di pertemuan terdahulu sudah kita sebutkan bahwa di antara prinsip di dalam berdakwah bagi orang-orang yang bermanhaj salaf adalah bahwa di dalam dakwah mereka tujuannya adalah dalam rangka menegakkan hukum Allah, tentu dengan kadar yang mereka mampu, karena ada yang mereka mampu, ada yang tidak. Contoh yang mereka mampu, sholat 5 waktu. Contoh yang mereka mampu, menyuruh anak dan istrinya berjilbab. Contoh yang mereka tidak mampu, misalnya di dalam menegakkan hukum-hukum seputar pemerintahan, ketika posisi mereka di sebuah tempat hanyalah rakyat biasa. Jangankan itu, bisa jadi di dalam posisi sebagai penguasa ada yang dia tidak mampu. Jangankan cuma jadi rakyat jelata, dalam posisi sebagai penguasa bisa jadi seseorang tidak mampu menegakkan hukum Allah. Nanti akan ada pembahasan, kalau dia tidak menegakkan hukum Allah, apakah dia kafir? Kalau begitu, Presiden Indonesia itu kafir kan? Yang jadi anggota dewan, mereka menentukan hukum-hukum, menerapkannya kepada rakyat Indonesia, yang hukum-hukum itu sebagiannya bukan hukum Allah, kafirkah mereka? Nanti ada pembahasannya. Berikut ini adalah kaidah-kaidah dan asas di dalam menerapkan syariat Islam. Sudah sama-sama diketahui dari minggu lalu bahwa menerapkan syariat Islam hukumnya wajib dengan kadar yang kita mampu. Berikut ini kaidah dalam penerapannya. 1, kata penulis, berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah adalah fardu ain, bukan sunnah, kecuali hukum yang memang dari Allah dan Rasulnya hanya sunnah. Adapun yang hukumnya wajib, berarti wajib untuk ditegakkan sehari-hari. Contohnya tadi sholat lima waktu. Contohnya menggunakan hijab. Siapa yang tidak menerapkannya, maka dia minimal berdosa. Kafir atau tidak, nanti ada pembahasannya. Pertama dosa dulu. Dosa itu bisa jadi orang yang berdosa dan kafir, bisa jadi berdosa dan tetap muslim. Contoh hukum Allah yang hukum asalnya sunnah, memang dari Allah dan Rasulnya adalah sunnah, misalnya sholat qobliyah subuh. Ini ditegakkan oleh kaum muslimin sebatas dianjurkan. Bila dilakukan, maka mereka mendapatkan pahala tambahan. Bila mereka tidak kerjakan, maka mereka tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa. Karena tidak pernah melaksanakan yang sunnah itu apa-apa. Ada sesuatu pada yang bersangkutan. Tidak pernah mengerjakan qobliyah subuh itu tidak berdosa, tapi tetap ada apa-apa. Kewajiban ini berlaku baik individu maupun kelompok. Karena ada yang kewajiban itu sifatnya individu, ada juga yang kewajiban itu sifatnya kelompok. Contoh yang sifatnya individu, kewajiban sholat lima waktu. Contoh yang sifatnya kelompok, misalnya menyelenggarakan jenazah atas seorang muslim, mengkafaninya, memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, hingga menguburkannya. Wajib bagi penguasa maupun rakyat jelata. Karena setiap dari kita sejatinya adalah pemimpin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami bertanggung jawab atas dirinya, istrinya, anak-anaknya. Seorang wanita bertanggung jawab atas dirinya, keluarganya, rumahnya, anak-anaknya. Ini yang perlu dicatat bagian akhir. Adapun pelaksanaan hak-hak syar'i yang berkaitan dengan hudud, qisas, hukuman pidana, maka tidak boleh melaksanakannya kecuali ulil amri. Tidak boleh dari kalangan rakyat biasa melaksanakan hukum had. Contohnya apabila ada orang mencuri, dan mencurinya hasil curiannya lebih dari titik-titik, maka dipotong tangannya. Siapa yang tahu titik-titiknya berapa? Seperempat dinar. Asal barang siapa yang mencuri dan hasil curiannya minimal seperempat dinar, maka dipotong tangannya. Kurang dari seperempat dinar, tidak dipotong tangannya. Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berarti seperempat dinar sama dengan 1,0625 gram kali 500 ribu rupiah. Hitung memang 500 ribuan lah. Siapa yang mencuri dan hasil curiannya lebih dari 500 ribu sekian itu, tergantung harga emas di tempat tersebut, maka baru dipotong tangannya. Maka kalau yang dicuri ayam satu ekor, tidak dipotong tangannya. Karena ayam satu ekor tidak mencukupi seperempat dinar, kecuali ayamnya pakai cincin emas atau di tajinya ada emas cincin. Kalau mencuri mangga, maka tidak dipotong tangannya. Adapun mencuri handphone, cukup enggak? rata-rata cukup. Maka ini potong tangannya. Kalau mencuri lagi, maka potong silangnya di kakinya. Kalau waktu itu mencuri dengan tangan kirinya, maka kali ini yang dipotong adalah kaki kanannya secara bersilangan. Tapi siapa yang melakukan ini? Jawabannya ulil amri. Tidak boleh rakyat biasa. Maka ini tidak diperlakukan oleh Pak RT. Ada perempuan berzina dengan laki-laki, ketahuan bila dia belum pernah menikah sama sekali, belum pernah merasakan persetubuhan yang halal, maka orang ini dicambuk 100 kali. Tapi kalau sudah pernah menikah, meskipun sekarang ini statusnya janda atau budak, maka dirajam, ditanam hingga dekat dengan lehernya, kemudian dilempari batu sampai mati. Bila sudah pernah menikah, namanya zina muhsan. Kalau seandainya ketahuan, maka dirajam. Siapa yang bikin rajam ini? Ulil amri. Bukan Pak Lurah. Dan ini melalui proses pengadilan dulu. Enggak ujuk-ujuk ketahuan, langsung seret, gali lubang, langsung tanam, langsung lempar. Tapi tangkap dulu, diadili dulu. Cek dulu sudah pernah menikah atau belum. Karena kalau dia belum pernah menikah, maka dia tidak dirajam, tapi diapain tadi? Dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Coba kalau seandainya mengerjakan ini masyarakat umum, bisa ada orang kena hukum yang bukan hukuman yang seharusnya. Tapi kalau yang melaksanakannya adalah ulil amri, maka ada aturan. Tangkap dulu. Tanya dulu, sudah pernah nikah? Belum Pak, cek dulu. Ada database misalnya, database Kemen KUA. Oh, si fulan ini sudah pernah menikah sebenarnya, tapi di kota yang lain. Di sini ngaku-ngakunya belum pernah menikah. Dicek. Ini kan punyamu? Iya sih. Maka rajam. Begitu juga misalnya anak mencuri, maka yang menerapkan hukum hadnya bukan bapak mamanya. Tidak bisa dia berkata, saya yang lahirkan, saya yang besarkan, maka saya yang hukum. Kedua, berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Ta'ala meliputi segala hal dengan sempurna. Artinya jangan dipilih-pilih. Mana yang kita bisa tegakkan, harus kita tegakkan. Di sini disebutkan termasuk di dalamnya masalah-masalah akidah, dakwah, pendidikan, moral, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Contoh menerapkan hukum Allah pada akidah, misalnya menerapkan tauhid. Siapa yang murtad maka dibunuh. Siapa yang menjadi dukun atau tukang sihir maka dimintai tobat dan tetap dibunuh, menurut sebagian ulama. Karena apa hukuman bagi tukang sihir, ada khilaf ulama. Sebagian ulama berkata dimintai tobat, kalau dia tobat diampuni. Sebagian lagi berkata tidak usah dimintai tobat, langsung bunuh. Sebagian lagi berkata dimintai tobat tapi tetap dibunuh. Ini menegakkan hukum Allah di bidang akidah. Kalau ada tempat-tempat kemusyrikan, maka dihancurkan. Kalau negeri ini negeri muslim, ditegakkan di dalamnya hukum Allah, maka tempat-tempat syirik itu dihancurkan, bukan dilestarikan. Kalau di Indonesia dilestarikan, dijadikan objek wisata, masuknya bayar, ada retribusi, itu tidak? Contohnya sebagian tempat-tempat ibadahnya orang kafir di Jawa sana, kalau masuk bayar. Maka kalau ditanya apa hukumnya wisata ke candi yang di sana dilaksanakan ibadahnya orang kafir, maka jawabannya haram. Bila antum wisata ke sana, maka antum berdosa. Bila antum bayar, tambah dosa lagi. Loh, kok bayar dosa? Iya, karena hasil bayaran antum dipakai untuk melestarikan kemusyrikan itu. Contoh menegakkan hukum Allah di bidang dakwah, misalnya setiap dai diwajibkan untuk berdakwah dengan dakwah tauhid. Kalau di Saudi misalnya tidak bisa menjadi seorang imam masjid tanpa tes dulu. Tidak bisa jadi muadzin kecuali dengan tes dulu. Karena di dalamnya ada unsur dakwah. Khawatir kalau seandainya setiap orang bisa menentukan imam masjid, maka jadilah seperti yang ada di Indonesia ini. Banyak orang yang tidak punya kompetensi menjadi imam masjid, jadi imam. Bacaan salah-salah. Bahkan salah-salahnya ini ada di Al-Fatihah. Bahkan yang salahnya itu lahan jadi, yang mengubah arti. Yang para ulama kita berkata diimami oleh orang lahan jadi selama masih ada alternatif yang lain yang lebih baik, tapi tetap dipilih dengan itu, maka batal sholat kita. Tapi kenapa dia yang jadi imam? Karena dia yang paling lama di situ, karena dia pak tuanya di situ. Dia bilang, sini saya yang jadi imam, saya yang paling tua. Kalau di Saudi tidak bisa begitu, ada kompetensi dulu. Uji mengajinya, uji hafalannya, uji pengetahuan fikihnya. Bagaimana kalau tiba-tiba lupa? Bagaimana cara sujud sahwinya? Bagaimana kalau Anda lupa rokaat? Bagaimana kelebihan rokaat? Bagaimana kalau Anda buang angin? Bagaimana kalau yang buang angin makmum? Anda jadi imam suruh ngapain? Ya ada tes. Tidak ujuk-ujuk orang jadi imam. Contoh menegakkan hukum Allah di bidang pendidikan. Misalnya orang tua diwajibkan untuk mendidik anaknya. Percaya enggak percaya? Di Afrika sana, bila saya tidak salah itu di Afrika, namanya Mauritania. Pernah dengar? Negeri namanya Mauritania. Coba tung Google Map nanti dapat. Ada di ujung mana dia? Bila saya tidak salah, kalau Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh As-Sa'di pernah dengar? Tidak usah kenal lah, ya. Dengar aja pernah. Syekh Sa'di gitu, ahli tafsir. Nah, asalnya dari sana. Atau Syekh Syengketi, negeri Syengket. Balik lagi, saya enggak terlalu mendetail dalam masalah ini. Ada negeri namanya Mauritania. Di sana bila ada anak umurnya sudah 2 digit belum hafal Quran, maka bapak ibunya yang dicela. Berapa digit? Berarti berapa minimal? 9 tahun. 9 tahun hafal Quran. Bila sudah nyampe 2 digit yaitu 10 tahun tapi belum hafal Quran, maka bapak ibunya jadi bahan celaan. Kau di Indonesia? Kemana nanya? Anu pergi hafal Quran. Dapat apa? Bagaimana mau kaya? Hari begini tuh anak itu gak usah lah terlalu dikekang, kurang bebas, kasihan dia. Gak usah anak itu terlalu keras. Apa kerasnya suruh ngaji? Banyaknya dia main itu di luar sana dibandingkan durasi ngajinya. Kalau di Indonesia yang nyuruh anaknya ngaji malah yang dicela. Kalau anaknya mau dipondokkan, mindsetnya orang Indonesia, anak dipondokkan, betul-betul membuang anak, tidak mau mengurus anak, kejam. Kasihan anak kecil, kecil-kecil disuruh nyuci sendiri. Ini mindsetnya orang awam. Padahal itu bagian dari menegakkan hukum Allah dalam masalah pendidikan. Contoh menegakkan hukum Allah dalam masalah moral. Misalnya mematok tanah. Perlu diketahui, patok-patok tanah yang dilakukan oleh BPN itu sebenarnya sejalan dengan hukum syariat Islam. Waktu selesai perang Khaybar, maka ditaklukkanlah tanah. Tanah apa? Khaybar. Namanya perang Khaybar, berarti tanah apa yang ditaklukkan? Tanah Khaybar. Dulu itu tanah miliknya orang Yahudi, yang mereka itu orang-orang jagoan cocok tanam. Nah, para sahabat Nabi, apalagi yang dari kalangan muhajirin yang dari Mekah, itu kurang bisa cocok tanam karena memang mereka itu jagonya dagang. Maka dibagikan oleh Nabi kafling-kafling di sana. Maksudnya dipetak-petak. Lalu dipekerjakan orang Yahudi sebagai pengelola tanah, kaum muslimin sebagai pemiliknya. Mereka bikin akad namanya muzara'ah musaqqah, yaitu akad patungan, satunya punya tenaga, satunya punya lahan, atau satunya punya tenaga, satunya punya pohon. Hasilnya bagi hasil pakai persentase. Jadi ada patok-patokan. Di antara bentuk moral adalah seseorang membangun pada patoknya. Kalau menanam, membangun rumah, itu harus di dalam area kaflingnya yang sesuai dengan patoknya. Kalau ada yang lebih dari itu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man iqtata'a shibran minal ardi zulman tawwaqallahu lahu yawmal qiyamah sab'a aradin. Siapa yang mengambil tanahnya orang walaupun cuma sejengkal? Caranya apa? Pindahin patoknya. Itu tidak? Orang yang tidak lihat, pindahin ke situ. Waduh, ruang tamu kalau cuma 4x3 kurang. Yang paling bagus itu 4x4. Empatnya supaya nambah 1 meter, pindahkan sedikit patoknya yang bagian depan. Dan bagian belakang tentunya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang melakukan itu walaupun cuma 1 jengkal, maka 1 jengkal itu kali 7 lapis bumi ke bawah. Itu coba membayangkan ada daging kemudian diiris 1 jengkal gitu kan? Iris. Nah, itu dikalungkan di lehernya di hari kiamat. 7 lapis bumi kali 1 jengkal. Jadi lempengan kan dia? Nah, lempengan ini dikalungkan di kepalanya di hari kiamat. Di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka ada orang berkata, tanah-tanah Tuhan, kok dilarang-larang kita bangun? Tanah Tuhan ini bumi-bumi Allah. Iya Pak, tapi saya belinya kemarin 8x15. 15-nya batasnya di sini. Bapak di pinggir rumah masuk ke area saya. Ya kamu kan gelis sama manusia, sedangkan saya minta sama Allah. Itu hanya berlaku di negeri yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Ada orang sudah pun sudah miliknya, lalu kemudian ada yang mengklaim diambil secara zalim dengan dalih itu milik Allah. Justru kalau Anda berhukum dengan hukum Allah, maka Anda patuhi punya orang. Karena mematok dan ada kafling-kafling itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dilakukan. Contoh menerapkan hukum Allah di bidang ekonomi. Misalnya ada aturan jual beli. Diharamkan riba. Bila di negeri tersebut dihukum, diberikan hukum Allah dengan hukum yang benar, maka tidak ada riba. Yang ada jual beli, muzara'ah, musaqah, murabahah, mudharabah, syirkah. Tidak ada riba, tidak ada uang dijual belikan. Uang itu alat tukar. Tidak ada alat tukar ditukar-tukarkan, dijadikan komoditi jual beli. Karena ya siapa yang tahu ilmu ekonomi, bila di sebuah negeri alat tukar jadi komoditi juga, maka akan terjadi titik-titik. Isilah titik-titik dengan kata yang benar. Apa itu? Inflasi. Apa itu inflasi? Menurunnya nilai mata uang dari satu masa ke masa yang berikutnya. Makanya 100 rupiah zaman dulu kita bisa beli donat di sekolah. Kita zaman dulu waktu sangu-sangu berapa? 100-200 aja, ya kan? Bisa beli donat sudah itu. Kalau zaman sekarang, mah minta uang, kasih 100. Berapa, mah? Donat mesisnya aja ini dapat. Beli om, berapa deh donat? Nah om 100. Itu nanti ada mesis di tanah, hampir jatuhan tadi nanti dari bawah. Kasih mesis saja itu di tanah. Kalau cuma beli 100 rupiah. Kenapa? Karena inflasi. Zaman dulu sama zaman sekarang tidak sama. 3 juta tahun 93 itu bisa dapat satu kafling di BB. Seingat saya, karena bapak saya pernah ditawar begitu. Sekarang 3 juta di BB dapat septic tank. Baru septic tanknya doang. Kenapa begitu? Inflasi. Kenapa inflasi? Karena alat tukar dijadikan alat komoditi, dijadikan bahan jual beli. Siapa yang melakukan itu? Bank. Kok bisa uang dijual belikan? Iya, ngutang-ngutangin orang, terus minta kelebihan. Jual, aku jual kepadamu 200 juta. Bayar kepadaku dengan harga 220. Itu kan sejatinya kalau orang KPR. Itu tidak. KPR kan begitu. Saya mau KPR rumah. Mana rumahnya? Ini. Berapa harganya? Di sana 500 juta. Ini kami KPR-kan kepada Anda 400 juta. Nanti dalam 10 tahun bayarnya adalah 600 juta. Itu namanya beli uang 400 juta, dibayar secara cicil uang itu 600 juta. Itu namanya apa? Uang komoditi. Uang alat tukar dijadikan komoditi dagang. Jadilah apa? Jual beli. Apa jadinya? Inflasi. Contoh menerapkan hukum Allah di bidang politik, misalnya hukum had hanya diterapkan oleh ulil amri. Contoh hubungan sosial diterapkan hukumnya, misalnya tidak ada area berdua-duaan kecuali suami istri. Bila ada yang berdua-duaan, kok mencurigakan, maka bisa didatangi oleh hay'ah amar ma'ruf nahi munkar. Ditanyain suami istri atau bukan, kalau bukan penjara. Seperti di Saudi. Di Saudi jangan harap antum bisa pacaran di depan umum. Kalau pacarannya di dalam rumah mungkin saja. Makanya banyak itu di Indonesia, di Saudi, TKI-TKI Indonesia, pembantu perempuan pacaran sama sopir laki-laki. Banyak. Zina aja banyak. Ada seorang ustaz ustadz tersebut dapat beasiswa di tempat saya S2. Jalan sama istrinya ke sebuah taman. Semoga beliau tidak tersinggung ya. Siapa tahu nonton. Ustadz tersebut wajahnya mirip-mirip India. Sampai-sampai saya saja, karena saya datang lebih dulu. Saya datang 2010, beliau datang kira-kira 2011 kayaknya. Suatu datang siang-siang, masuk di restoran kampus, duduk di kalangan orang Indonesia, saya pikir orang India. Lihat wajahnya pertama kali. Ternyata medok. Berarti orang Indonesia. Masya Allah. Siapa Ustadz namanya Ustadz? Bulan. Karena mukanya itu kayak India dan istrinya mukanya orang Jawa. Suatu hari jalan-jalan ke taman di Saudi, ditangkap oleh anggota Hay'ah Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Karena dikira ada orang India pacaran sama orang Indonesia. Interogasi sempat. Terus dia ngomong, saya talib, saya kuliah hadis. Oh baru, kuliah hadis rupanya. Kamu jangan sering-sering di tamannya, nanti dikira kamu pacaran lagi. Gitu. Tapi ada orang Indonesia yang lain dan kebetulan pacaran. Suaminya orang, nih pacaran sama istrinya orang. Kebetulan, gimana entah ceritanya, intinya waktu ketahuan keluar dari mall berduaan, lalu diinterogasi, ketahuan ini bukan suaminya, maka si perempuan dipulangkan, si laki-laki masuk penjara. Karena ada hukum Allah dalam masalah sosial. Kalau di Indonesia, ya ampun. Untuk melihat GSMP 18 itu, nggak tahu. Tahu nggak? Melawai dua. Nah, suka ke situ. Dekat Merawai 2 ada SMP 18. Kalau itu mau masuk ke HER, itu banyak orang pacaran di situ. Anak SMP duduk di atas motor berdua-duaan, cewek cowok, anak-anak kecil, umur belasan tahun, enggak nyampe 15 tahun. Gelap-gelapan. Enggak cuma mereka, yang besar juga ada. Kalau kita lewat, kecil kalian pulang cari mamamu nanti. Ketiga, prinsip yang lain adalah meninggalkan pelaksanaan hukum Allah Ta'ala adalah fitnah yang besar dan bisa mendatangkan berbagai bencana, kehinaan, kerendahan kepada umat ini. Apa fitnah yang paling besar di muka bumi? Syirik. Bila tidak ditegakkan hukum Allah di sebuah negeri, maka syirik di sana berat merajalela. Banyaknya dukun dan biasa, bahkan sebagian dukunnya masuk TV malah. Contohnya di mana? Indonesia. Indonesia ini kan banyak dukun masuk TV, banyak peramal masuk TV. Padahal kalau dia tinggal di negeri Islam, maka pilihannya tobat dan mati. Anda ada pilihan, tobat mati. Ya, karena jadi dukun itu pilihannya adalah tobat dulu dan tadi ada khilaf ulama. Insya Allah yang benar tetap dimatiin. Contoh yang lain misalnya di Indonesia, orang bunuh membunuh itu biasa. Di Indonesia ini perzinahan itu biasa, bahkan dipertontonkan. Kalau di Indonesia ini orang cium-ciuman itu yang menjauh adalah kita, bukan yang cium-ciuman, yang peluk-pelukan bukan mahram, itu yang gak mau melihat kita, bukan mereka yang bersembunyi supaya tidak dilihat. Kenapa? Karena tidak ditegakkan hukum Allah. Kalau di Saudi, saya sudah sering bilang, kalau di Saudi tidak ada acara semacam busir, sergup, sergap, serbu. Acara kriminal itu tidak ada. Yang 30 menit dia doang itu. Kalau di Indonesia kan banyak kan? Berapa stasiun TV di Indonesia? Nah, banyak kan? 6 minimal. Masing-masing punya caranya. Setiap stasiun TV pasti ada berita, betul kan? Bahkan ada stasiun TV yang isinya cuma berita. Dari sinetron ini. Ini kan? Di setiap berita ada segmen kriminal. Setiap hari. Bahkan ada yang memang acaranya khusus 30 menit hanya itu. Agak malam sedikit ada investigasi. Masih ada? Masih. Ada acara investigasi 1 jam 30 menit minimal menginvestigasi kriminal ini, penipuan di sini, penipuan di situ, korupsi sana, korupsi sini. Kalau di Saudi enggak ada. Kenapa? Karena di sana berhukum dengan hukum Allah. Antum coba-coba mencuri, hilang tangan antum. Coba-coba zina, hilang nyawa. Bila pernah menikah. Lalu banyak orang munafik di Indonesia ini yang suka menghina Saudi. Saya katakan, bukan karena saya pernah tinggal di sana, tapi karena di sana tauhid ditegakkan. Di sana enggak bisa orang berbuat syirik. Meskipun ada sebagian kekurangan, ada sebagian wanita Saudi yang keluar rumah lepas jilbab ada. Terutama di negeri seperti yang metropolis seperti di Jeddah. Ada shisha, ada. Ada orang suka dengerin musik banyak. Tapi negeri itu negeri tauhid. Saya katakan Saudi itu dia itu kayak sekolah teladan. Tapi di sekolah ini kadang-kadang ada kejahatan. Kadang-kadang ada kejahatan. Sekolah teladan adalah anak nakal, ada enggak? Ya. Tapi sedikit dari sekian banyak prestasi yang ditorehkan. Lalu ada orang di sana sekolah ecek-ecek. Ketika membaca berita di koran, sekolah teladan anu terjadi pembunuhan. Perkelahian lalu terjadi pembunuhan. Jadi berita besar. Kenapa? Karena berita yang biasa untuk mereka adalah prestasi. Kebiasaan mereka adalah prestasi. Ada kejahatan di sana, lalu jadi berita besar. Maka yang di Indonesia, kalau ada misalnya TKI dirajam atau TKI dibunuh, dikisos di Saudi, jadi heboh di Indonesia. Orang bikin apa? Acara donasi di tengah jalan, kumpulkan 2 miliar buat si fulana. Masih ingat enggak yang dulu itu? Dia yang bunuh, kita yang nyumbang. Kita kasih dia ceritanya disuruh bayar dia 2 miliar, dapat 4 miliar, 2 miliar dibayar ke keluarga si terbunuh. Pulang dia ke Indonesia jadi dapat 2 miliar, luar biasa. Enak banget rupanya jadi pembunuh di Indonesia ini. Dikasih donasi, pulang-pulang jadi orang kaya, jadi miliarder 2 miliar. Nyaman banget. Contoh ITB. Kalau sudah ngomong ITB, orang taunya prestasi anak pintar, prestasi anak pintar. Tapi misalnya, anggaplah terjadi sebuah kasus merebak lewat Jawa Pos atau lewat koran Bandung Pos. Terjadi perzinahan antara mahasiswi ini dan mahasiswi ini, ketahuan di losmen mana. Jadi berita heboh. Kenapa? Karena prestasinya terlalu banyak. Tapi masalahnya prestasinya enggak bisa dihilangkan. Tetap saja itu adalah kampus teladan dan orang tetap saja mau ke sana. Ada kampus di luar sana, ketua jurusannya bilang, ITB ini ada juga perzinahan. Padahal di sini, di kampus itu jauh lebih banyak perzinahan. Bukan perzinahan lagi, berzina, narkoba, tawuran, kumpul jadi satu di tempat itu. Kalau di Balikpapan ibarat SMA 1 dibandingkan dengan STM yang suka tawuran. Kalau ada lomba upacara, ada lomba siswa teladan, lomba matematika, olimpiade, fisika, tanding yang menang mesti biasanya SMA 1 atau SMA 5, SMA 2. STM yang suka tawuran ini gak pernah ada prestasi. Jadi kalau di koran Kaltim Pos muncul perzinahan anak SMA 1 heboh. Tapi kalau pertawuran perzinahan STM itu tidak heran. Tapi kalau juara satu olimpiade akuntansi STM anu heboh. Kenapa heboh? Kapan-kapan mereka berprestasi gitu loh. Azan. Saya dah mungkin tidak bahas pertanyaan karena masih ada nomor 4 yang penting, tapi sudah dibaca tadi. Maka saya lanjutkan dulu. Kalau ternyata habis waktu dan tidak sempat untuk tanya jawab, berarti ya sudah. Yang keempat, prinsip dalam menegakkan syariat Islam adalah bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia dibagi menjadi dua keadaan. Bila dia meninggalkan hukum Allah dan menganggap itu halal, atau memandang dia bebas memilih hukum Allah, boleh, tidak pun tidak masalah, atau menganggap hukum Allah itu malah tidak layak. Mereka bilang hukum Allah itu sudah tidak relevan, sudah usang dan tidak perlu digunakan lagi. Maka orang seperti ini keluar dari Islam karena kufurnya kufur akbar. Yang kedua, kalau dia meninggalkan hukum Allah karena hawa nafsu, misalnya demi kekuasaan, dia tidak ingin menegakkan hukum Allah, atau karena ingin adanya sebuah maslahat, atau karena dia takut, misalnya takut di demo massa. Bila menegakkan hukum Allah, dia takut di demo oleh mahasiswa bila menerapkan peraturan di kampus yang sesuai dengan hukum Allah, takut diturunkan dari jabatannya sebagai wali kota bila membuat peraturan daerah yang syariah, atau karena sesuatu yang dia tidak tahu, maka orang ini tetap muslim karena kufurnya kufur asghar. Kufurnya kufur yang disebutkan kufurun duna kufur, kufur yang bukan kekufuran kekafiran besar. Siapa yang bilang seperti ini? Ibnu Abbas, tadi sudah dibaca. Tadi ada riwayat dari Taus bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya, bagaimana dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun? Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Apa maksudnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, idza fa'ala dzalika huwa bi kufrun wa laysa kaman kafara billahi wal yawmil akhir. Kata Ibnu Abbas, bila dia memang melakukan demikian, tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia itu kufur, tapi bukan kufur seperti kafirnya orang kepada Allah dan hari akhir. Gak enak ya, gantung pembahasannya. Catatan kakinya belum dibaca. Maka ini nanti insya Allah akan saya ulang kembali di pertemuan yang akan datang, yang nomor 40. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.